السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل رشده. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Dia pula yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebenaran sehingga kita bisa mengikutinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-Mustafa ونبيك المجتبى نبينا وسيدنا محمد. يا الله semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu yang kau utus sebagai rahmatan lil alamin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ana jadi bingung dengan taruh tangan ana susah. Antum bisa bayangkan kalau HP ini semua milik ana. Tapi amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca doa di pagi hari. Yang insyaallah doa itu tidak asing buat kita. Dan kita pun insyaallah juga membacanya. Tapi terkadang kita lupa karena kesibukan kita dengan dunia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jangan meninggalkan doa itu, karena itu adalah modal kita menjalani hari-hari kita. Yang pertama beliau minta adalah ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Kenapa beliau menginginkan ilmu yang bermanfaat? Karena tidak semua ilmu bermanfaat. Ada ilmu yang ditempuh bertahun-tahun, ternyata tidak menghasilkan kecuali kesepian di dalam jiwa dan ambisi berburu dunia yang tiada henti. Ada ilmu yang dituntut mungkin dari kelas 1 SD sampai kuliah, sampai lulus kuliah. Lulus kuliah, dapat apa kau dari ilmu yang kau belajar bertahun-tahun? Nggak ada. Kadang-kala sebagian orang, Masya Allah, menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang benar-benar tidak mendekatkan dia kepada Sang Pencipta. Apakah ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan rasa takut hamba kepada Sang Pencipta. Atau ilmu yang menjadikan hamba itu bermanfaat buat orang lain. Menghasilkan mungkin dunia yang bisa mendekatkan dia pula kepada Sang Pencipta. Maka kita harus berhati-hati tatkala menuntut ilmu. Mintalah kepada Allah ilman nafi'ah, yang menunjukkan kepada kita yang halal dan haram, yang menerangi jalan kita sehingga kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kemudian beliau memohon kepada Allah wa rizqan thayyiban, rizki yang halal dan baik. Karena kita melihat juga sudah muncul manusia-manusia yang tidak pernah berpikir apakah yang dia makan halal atau haram. Yang penting buat dia, keluargaku bisa makan. Yang penting buat dia, aku bisa punya rumah. Yang penting buat dia, aku bisa bersenang-senang. Padahal daging yang tumbuh dari haram, maka neraka adalah tempat yang paling pantas buat dia. Maka kita memohon kepada Allah, suruh istri kita juga berdoa, suruh anak-anak kita juga berdoa. Bapaknya mau cari rezeki, mintakan kepada Allah supaya yang dibawa pulang adalah yang halal. Jauhkan kita dari falsafat orang-orang yang tidak benar, yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal dari dulu. Dari dulu, dari sejak zamannya Rasulullah SAW, yang haram itu susah. Dan yang halal itu mudah. Tapi manusia terkadang mengambil jalan pintas untuk mencari yang haram. Tanyakan kepada perampok-perampok yang dia merampok miliaran rupiah, seminggu habis duit. Seminggu habis. Tanyakan dibawa kemana duit ini? Ngapain? Nggak baik. Mengumpulkan harta yang banyak, tapi Allah tidak memberikan berkah kepada yang hanya akan mewariskan penyakit kepada tubuhnya dan tubuh keluarga. Maka mintalah rizqan thayyiban. Karena kita memang hidup di dunia ini, kita hidup di dunia, kita butuh ongkos. Jangan cuma duduk di masjid, beribadah, berpikir hujan akan turun dengan emas-emas yang turun darinya. Nah, Rasulullah SAW bekerja. Beliau SAW berusaha, tapi beliau juga berdoa memohon kepada Allah rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang diterima. Kita ini hari ini mau belajar tentang noda hitam penghapus amalan. Karena memang ada orang yang beramal, tidak diterima. Dari pagi sampai sore, kerjanya berzikir, kerjanya sholat, baca Al-Quran. Belum tentu diterima oleh Allah SWT. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di surat Al-Ghashiyah yang disunahkan dibaca setiap Jumat. Ya, di situ kita juga berusaha, tolong kita semua ini umat Islam yang hadir di masjid ini difahami apa artinya sabdih isma rabbikal a'la sampai akhir dan hal ataka hadithul ghashiyah. Setiap Jumat kita dengar, tapi terkadang tidak ada bekas di diri kita. Lewat aja. Bahkan kalau imamnya baca hal ataka hadithul ghashiyah, aduh kepanjangannya. Coba qul huwallahu ahad, masyaallah. Ana suka sama imam yang satu ini. Subhanallah. Karena kita tidak menghayati itu apa yang dibaca oleh imam itu. Allah jalla jalaluhu berfirman, ana lihat ini lampunya terang sedikit. Memang kayak gitu modelnya. Kenapa? Masyaallah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun naqibah. Apakah sudah datang kepadamu tentang al-ghashiyah, tentang kiamat itu? Ketika wajah-wajah manusia pada hari itu mereka dalam ketundukan yang penuh kehinaan. Amilatun naqibah. Lamilah. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka beribadah. Nasibah, capek. Bukan main-main amalan mereka, enggak, mereka capek. Tapi kemana amalan mereka mengantarkan? Tasla narun hamiyah. Amalan yang mereka lakukan yang membuat mereka lelah mengantarkan mereka untuk masuk ke neraka yang panas membara. Subhanallah. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kira-kira ini amalan kita diterima enggak? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani, innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu. Ada Orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat. Ruku, sujud. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Satu pun. Kemana sholatnya? Kata beliau alaihi salatu wassalam, yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Asal rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah Jalla Jalaluhu, wailun lil musallin. Orang yang sholat saja celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dengan salatnya, ada orang yang asal salat. Enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat, salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Kadang kala seperti itu. Itu bisikan-bisikan setan yang kita harus berhati-hati. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Jangan sampai kita lelah kemudian amalan kita tidak terima. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang apa saja. Bukan apa saja, kita akan bicara tentang satu mungkin dari yang menghapuskan amalan kita. Yang menyebabkan sia-sia ibadah kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah Jalla Jalal telah memberikan nikmat yang sangat agung kepada kita. Menjadi seorang muslim. Memberikan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita jadi orang Islam. Di tengah-tengah pulau yang mungkin sebagian orang atau sebagian besar orang tidak kenal kepada Allah SWT. Mereka meminta-minta kepada sesuatu yang dibuat dengan tangan. Subhanallah. Kita enggak. Kita datang ke rumah Allah. Kita rukuk, kita sujud. Kita memohon kepada Sang Pencipta. Yang menciptakan langit dan menciptakan pulau ini. Yang menciptakan ikan-ikan di lautan. Yang menurunkan hujan. Kita meminta kepada dia. Kita tidak memohon kepada benda. Atau kepada apa yang dibikin oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Mengingatkan kita atas nikmat besar ini. Afaman syarahallahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nurin min rabbi. Apakah orang itu yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam sehingga dia berada di atas cahaya? Fahuwa ala nurin min rabbi. Ini jam 6 ya. Setiap jam 6 bunyi ini. Nas'alullah salamah. Orang yang berada di atas Islam berada di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya itu antum bisa bayangkan orang yang punya cahaya juga di malam yang gelap gulita, dia bawa senter. Apa senter itu? Tahu senter ya? Bahasa Jawanya sentolok. Wah. Dia punya cahaya itu. Orang pada di kegelapan dia bawa senter. Dia tahu, oh subhanallah, ini yang halal, ini yang enggak boleh. Dia tahu. Dengan Islam. Dan kita pun tidak pernah berhenti memohon kepada Allah, ihdina siratal mustaqim. Yang artinya tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan Islam ini. Yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Allah mengatakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah bagi dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Yang awalnya sempit dada dia, dia menerima Islam ini. Dan kita lihat orang-orang mu'allaf, Masya Allah ya, semangatnya beribadah, semangatnya menuntut ilmu, gak bisa dibayangkan atau gak bisa dibandingkan dengan kita nih, yang Islamnya dari dulu. Saya punya teman dari Italia, Masya Allah. Namanya Yasin dia namanya. Setelah masuk Islam, namanya Yasin. Banyak tato di badannya, orang-orang sana. Dia masuk Islam. 2 tahun masuk Islam, hafal Quran 20 juz. Baru 2 tahun masuk Islam. Kita 20 tahun, 50 tahun jadi orang Islam, hafalannya juz amal, alhamdulillah. Juz amal itu 10% terakhir. Kadang-kadang nikmat Islam ini kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih bersyukur dengan nikmat mobil yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih bersyukur dengan nikmat rumah yang Allah berikan kepada kita. Padahal semua itu kata Allah, ma indakum yanfa wa ma indallahi baqi. Semua itu dunia akan habis. Yang kalian titipkan di sisi Allah itu, itulah yang akan kekal dan abadi. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang dari awal sampai akhir isinya adalah kebaikan. Isinya persaudaraan. Isinya cinta dan kasih sayang. Isinya saling mewasiatkan kepada kebaikan. Saling mewasiatkan kepada kesabaran. Agama yang dasarnya adalah tauhid. Yang syiarnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang sempurna dan paripurna. Agama bukan untuk bangsa Arab. Agama bukan untuk kulit putih. Agama bukan untuk kulit hitam. Tapi agama untuk manusia dan bangsa jin. Itulah agama Islam. Yang agama ini sampai hari kiamat akan bisa dipraktekkan. Sesuai dengan akal manusia. Sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena Allah Jalla Jalaluh mengatakan, inna dina inda Allah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanya agama Islam dan musuh-musuh Islam. Berusaha mengadakan propaganda dengan berbagai cara agar orang takut dengan Islam. Propaganda yang dilakukan oleh orang-orang barat umpamanya, mereka takut nih, Islam ini di Eropa tiap hari bertambah. Terus bertambah, mengurangi orang-orang kafir di antara mereka. Entah berapa jumlah orang yang masuk Islam di sana. Ketika mereka tahu dengan keindahan Islam, ketika mereka mengenal dengan kesempurnaan Islam, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali memeluk agama Allah ini. Allah berfirman tentang kelakuan orang-orang kafir. Bagaimana mereka berusaha untuk memperburuk citra Islam itu. Yuridun an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'dallahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk mematikan cahaya Allah. Cahaya Allah ini mereka berusaha untuk mematikan dengan apa? Biafwahihim. Dengan mulut mereka. Itulah propaganda-propaganda mereka. Dengan media mereka. Mereka memberikan citra buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang zalim, orang yang tidak baik, orang yang mengajarkan kepada keburukan. Subhanallah. Tidak pernah Allah menciptakan manusia yang lebih sempurna, yang lebih baik dari seorang hamba yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka enggak kenal, dibohong-bohongi. Ma'asyiral muslimin, di Belanda mereka membuat sebuah film dengan judul Fitnah. Saya enggak pernah nonton itu film. Tapi dengar aja. Tapi salah satu pemainnya masuk Islam. Salah satu aktornya, dia tuh main film itu enggak tahu, cuma dikasih duit kok main film. Eh, iya main film, fulus bismillah. Dapat. Setelah main film dia bingung kenapa film itu dihujat oleh umat Islam. Apa yang aku lakukan? Mulailah dia pelajarin tentang Islam. Oh, ternyata aku yang salah. Dia masuk Islam dan berangkat umrah. Berangkat ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kenal, maka tugas kita bagaimana mengenalkan agama Allah ini kepada mereka. Kita berbicara tentang penghapus amal. Kenapa? Karena memang jangan cuma belajar tentang kebaikan. Kita kalau belajar cuma kebaikan-kebaikan, kita gak tahu dengan yang keburukan. Dengan kita belajar keburukan, insya Allah kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirrin Nabi SAW, sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah SAW, subhanallah. Nabi memiliki sahabat-sahabat khusus, di antaranya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hudzaifah berkata, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anil syar makhafat an aq'afi. Orang-orang dulu itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Mereka tanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal, nasihatkan kepada aku ya Rasul. Ditanya pertanyaan-pertanyaan sahabat Rasulullah SAW. Wa kuntu as'aluhu an syar. Tapi aku beda aku sama mereka. Aku kalau tanya sama Nabi tentang keburukan, tentang kejahatan. Kenapa? Makhafata an aqa'afi. Aku takut aku terjerumus di dalam. Subhanallah. Itu Hudzaifah bin Yaman. Maka kita belajar tentang pembatal-pembatal amalan itu penting. Agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, yushiku antun qada ural islam au yushaku antun qada ural islam urwatan urwatan idha nasha'a fil islam man lam ya'rif au man la ya'riful jahiliyah. Hampir saja itu tali-tali Islam itu terlepas satu persatu. Kenapa? Beliau mengatakan apabila ada orang yang lahir Islam, yang dia tumbuh orang tuanya Islam, dia alhamdulillah jadi seorang Muslim, tapi dia tidak mengenal jahiliyah. Dia enggak tahu mana yang jahiliyah. Dia enggak tahu mana yang buruk. Sekarang kadangkala tuh anak kita perlu kita kasih tahu tentang bahaya sabu-sabu. Kenapa? Karena kalau kita enggak kasih tahu dia, nanti suatu saat dia dikasih temennya atau apa, "Ih, kau coba nih." Apaan tuh katanya? "Ya, cobalah. Kau akan merasakan sesuatu yang berbeda." Dicoba sama dia. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Tapi coba dia tahu, "Aku tahu nih sabu-sabu. Aku tahu ini haram, aku tahu ini enggak boleh." Dengan pengetahuan dia, dengan ilmu yang dia miliki, maka dia dapat menghindarkan dirinya dari keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan amalan-amalan hamba, ada banyak sekali. Bahkan kalau kita melihat di buku-buku fikih, ada yang namanya babur rijjah atau kitabur rijjah, bab yang berkaitan dengan kemurtadan. Ada orang Islam murtad. Muslim, masih muslim dia. Dengan apa? Mungkin dengan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mencela Al-Qur'an Karim. Subhanallah. Ada orang-orang itu yang melakukan hal itu dan itu bisa murtad. Jangan berpikir kalau sudah orang Islam aman sampai mati. Nah, setan itu tidak pernah berhenti menggoda kita. Enggak pernah. Dan yang pertama yang akan menjadi target utama bagi iblis adalah kesyirikan. Itulah yang akan kita bicarakan. Yang menghapuskan amalan pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara syirik dengan kafir? Kafir itu lebih umum daripada kesyirikan. Karena kalau orang kafir bisa jadi dia memang enggak percaya sama Allah. Disebut kafir. Seperti Fir'aun. Atau orang-orang yang percaya bahwasanya kita ini enggak ada pencipta nih kita. Yang menciptakan kita adalah alam umpamanya, udah. Dia kafir dengan pencipta. Kalau syirik, dia percaya sama Allah. Dia percaya. Oh, percaya sama Allah? Percaya. Percaya sama Tuhan, iya. Tapi dia menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kita lihat orang-orang kafir ini seperti orang-orang ateis umpamanya. Dia enggak percaya dengan siapapun. Tapi kalau orang-orang musyrik, dia percaya kepada Allah SWT dengan adanya pencipta, tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan syirik yang dapat menggugurkan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni disekutukan oleh hambanya. Allah tidak mengampuni dosa syirik itu. Tapi selain syirik Allah bisa ampuni. Jadi orang yang mati dalam kondisi musyrik, tidak ada harapan bagi dia untuk masuk surga. Tidak ada mukaffirat dzunub, penghapus-penghapus dosa yang bisa menghapuskan kesyirikan. Kita tahu dengan pahala haji. Kita tahu dengan pahala Ramadan. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Kita tahu dengan ibadah salat Jumat bagaimana pahalanya. Kita tahu dengan amalan-amalan lain yang menghapuskan dosa. Tapi dosa syirik tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan ibadah itu. Karena Allah sudah menentukan, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang telah membuat dusta yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada nabinya, Nabi ini alaihi salatu wassalam, la in asyrakta la yahbathanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Muhammad alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Muhammad, kalau kau berbuat syirik, nabi kita berbuat syirik, la yahbathanna 'amaluk, gugur semua amalan. Walaupun dia haji, seorang muslim haji 10 kali, umrah 25 kali, tapi dia melakukan tindakan kesyirikan, gugur amalan. Semua. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kita datangkan itu dengan semua amalan dia. Didatangkan amalannya, orang ini ketika sudah senang dengan amalannya, Allah jadikan amalannya debu yang berterbangan. Ditimbang di amalan nada. Subhanallah. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang melakukan kesyirikan. Allah mengatakan innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka telah diharamkan oleh Allah bagi dia surga, haram hukum masuk surga. Wa ma'wahunna, tempat bagi dia adalah neraka, dan itulah tempat orang-orang zalim, tidak ada penolong bagi mereka. Di antara bentuk kesyirikan yang itu perlu dikaji, ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mencari pesugihan, kemudian kata dukunnya, kau harus menyembelih ayam hitam yang darahnya hitam. Ayam apa tuh namanya? Ayam cemani. Dulu tuh subhanallah. Saya punya teman di Jakarta, subhanallah. Dia ngomong, kita pernah bangkrut. Punya utang 1 miliar pada waktu itu. Akhirnya, ya orang kalau sudah bangkrut itu kadangkala panik. Cari apa saja amalan yang bisa mengembalikan uang dia. Dia lupa kepada Rabbul Alamin. Allah tuh bukan cuma punya 1 miliar. Allah tuh punya dunia dan isinya. Kok berangkat ke dukun? Dukun tuh punya apa sih? Untuk makan susah dia. Dia, kalau kita datang kepada dia, oh rezeki datang. Datang ke sini. Dia datang kata dia ke dukun, ke Banten, ke dia. Kata dia, kita keliling ke dukun-dukun itu. Subhanallah, habis 250 juta. Yang kesini, kata dia, bisa menggandakan uang. Bisa mau nganukan balikan uangnya. Pernah satu dulu itu dia cerita. Yang minta ayam hitam. Ya, kita cari. Akhirnya dapat ayamnya. Harganya 7 juta ayamnya. Kata dia. Kita beli ayam 7 juta. Sampai ke rumah dia. Besok kita potong. Paginya mati ayamnya. Kata dia, Allah 7 juta mati. Kata dia, kayaknya kita dibohongin. Kata dia. Baru subhanallah dia selamat. Alhamdulillah dia tidak sampai berbuat syirik menyembelih ayam itu untuk selain Allah. Tapi dia sudah mulai menyembelih ayam itu. Kita lihat gunung-gunung ada gunung Kawi apa namanya? Tempat orang cari kesugihan. Apa? Kawi kan? Orang-orang Islam ke sana. Islam. Pak Haji, Pak apa berangkat dengan kopinya. Berangkat kopi hajinya kan? Insyaallah. Subhanallah. Karena apa? Karena enggak punya ilmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syirik yang paling besar adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan salah satu ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut dengan kesyirikan. Jangan merasa aman. Nabi Ibrahim aja takut. Nabi Ibrahim saja takut. Apa di antara doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Dari menyembah patung-patung. Kenapa? Rabbi, innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, tu patung-patung, tu berhala-berhala telah menyesatkan banyak dari manusia. Betul. Bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan bikin patung. Patung dibikin, dipahat, dipasang, terus berdoa. Nabi Ibrahim bingung sama bapaknya. Akhirnya dia berangkat ke kumpulan patung-patung itu. Dia hancurkan semua patung-patung itu, ditinggalkan yang tua. Yang paling kecil gitu kan, yang paling gagah. Ditanya, Ibrahim, kau yang menghancurkan. Kutan yang paling tua tuh. Bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Ini paling tua gitu. Coba tanya sama dia. Kata orang-orang, ini nyuruh kita tanya sama patung. Dia laqad alim sama haula'i yantiqun, kata mereka. Kok tahu mereka ini enggak bisa berbicara? Kok kita disuruh tanya sama patung? Apa kata Nabi Ibrahim? Kau itu kalau sudah tahu mereka enggak bisa bicara, kenapa kau minta sama dia? Subhanallah. Itulah innahunna adlalna katsiran minan nas. Kalau Nabi Ibrahim nabi Khalilur Rahman yang dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, anaknya juga nabi, cucunya juga nabi, beliau takut. Bagaimana dengan kita yang kita bukan nabi, yang kita kadang kala juga ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitan taqta'u ilal mudrim. Dalam hadis lain beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan kasifa'il lailil mudlim. Cepat-cepat kalian beramal sebelum datang fitnah seperti malam gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yusbih mu'minan, paginya mu'min, sorenya kafir. Sorenya mu'min, paginya kafir. Ngapain? Yabi'u zinahu bi'aradu minad dunya. Dijual agamanya dengan sepotong di dunia. Kita perlu takut, apalagi kepada generasi kita. Yang kadangkala bacaan di internet adalah tentang syubhat-syubhat. Dia berbicara membaca tentang penyembah setan. Dia berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ingin tahu tuh anak-anak. Dia baca di internet. Subhanallah. Disuruh sholat yang masuk. Ada seorang di Jakarta yang ibunya telepon sama saya. Dia berkata, anak saya ini enggak percaya kalau Nabi Muhammad itu ada. Bayangkan. Padahal dia kuliah di UIN. Buat ibu buat dia percaya. Tidak ada anak dibohong-bohongin sama cerita-cerita. Seperti kata orang-orang kafir. Ini dia asasirul awal. Itu kisah-kisah saja. Maka kita perlu berhati-hati. Jangan merasa aman dari kesyirikan yang seperti itu. Berkaitan dengan ibadah, dengan syirik kepada Allah. Apa yang dikatakan syirik sebenarnya? Ada sebagian orang yang mengatakan, kau itu berlebih-lebihan dalam beragama. Sedikit-sedikit ini syirik. Itu syirik. Enggak, yang syirik enggak banyak sebenarnya. Yang syirik itu sedikit. Tapi yang jadi masalah, kau gak ngerti. Bahwasanya itu perbuatan syirik. Sekali lagi, kebanyakan kita ini Islamnya keturunan. Gak pernah belajar Islam. Belajar sholat dari kitab tuntunan sholat. Ya udah itu, dia tahu Islam. Pelajaran kita di ETSD umpamanya tentang Islam, ya sekedar untuk ujian, selesai ujian, habis. Kita tidak pernah mengetahui tentang Islam itu. Maka tidak sedikit dari umat Islam yang benar-benar nol tentang Islam. Mungkin dia doktor dalam urusan matematika. Mungkin dia profesor dalam urusan kimia. Tapi tentang Islam sama sekali tidak ngerti apa itu Islam. Maka kita perlu memahami apa itu syirik. Dan bagaimana orang-orang yang berbuat syirik kelak Allah ancam dia. Karena dia akan menggugurkan amalan. Ingat, bukan berarti syirik ini orang itu bukan muslim. Ya memang ada orang musyrik bukan muslim, tapi ada orang Islam muslim, sholat, zakat, puasa, dia melakukan tindakan kesyirikan. Para ulama menjelaskan bahwasanya arti kesyirikan itu adalah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu dalam uluhiyah, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rububiyahnya, menjadikan bahwasanya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, atau dalam asma dan sifatnya. Dan kebanyakan syirik itu biasanya dalam urusan peribadatan. Kalau dalam urusan penciptaan, jarang orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena mereka tahu nih, gak mungkin. Kalau ditanya orang-orang kafir, orang-orang di Mekah itu, yang mereka menyembah patung-patung, yang melindungi Ka'bah, ditanya mereka itu, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kalau tanyakan kepada mereka Muhammad, siapa yang menciptakan langit yang tujuh lapis itu dan bumi ini, siapa yang menciptakan? Apa kata orang-orang musyrik? Allah yang menciptakan. Terus kenapa kau beribadah kepada mereka? Apa jawab orang-orang itu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita ini ibadah kita ini cuma urusan perantara aja. Mereka hanya perantara antara kita dengan Allah SWT. Kita ini gak bisa minta langsung sama Allah, itu gak bisa. Banyak dosanya gitu nih. Itu yang dilakukan oleh mereka. Al-Husayn, ayahnya Imran bin Husayn, ditanya sama Rasulullah SAW, kam ilahan ta'bud, wahai Husayn, berapa Tuhan yang kau sembah? Kata Husayn, sabah, tujuh. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Kata dia, tujuh ini yang aku sembah, enam di bumi, satu di langit. Orang musyrik. Dia percaya. Satu di langit. Terus ditanya sama Nabi, kalau kau lagi bunda, kalau kau lagi susah, kalau kau lagi bersedih, kepada siapa kau minta? Ya kepada yang di langit lah, kata dia. Masih sama yang di bumi. Kata dia. Kepada yang di langit, kata dia. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia, kalau gitu, sembahlah yang di langit dan tinggalkan semuanya di bumi. Itulah salah satu kesyirikan yang disebut kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah dia berbuat syirik, tapi dalam rububiyah dia yakin Allah itu esa, la ilaha illallah. Dan orang-orang kafir di Mekah, mereka berhaji atau tidak? Haji. Mereka bertalbiyah atau tidak? Bertalbiyah. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak malaktahu wa ma malak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Gimana kau mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah, tapi Allah memiliki sekutu? Itulah satu kontradiksi yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang ketika berbuat syirik, kalau kita lihat syirik ini ada syirik kecil dan syirik besar. Kita akan berbicara tentang syirik besar yang mengeluarkan hamba dari agama Allah. Tadi, segala bentuk peribadatan, memalingkan segala hak Allah, kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata dalam salat kita, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Salatku, sesembelihanku ini yang terkadang subhanallah jemaah. Kadang-kadang ada orang yang berangkat ke ustaz dukun. Apa ada ustaz dukun jemaah? Hah? Masya Allah. Mudah-mudahan anak tidak termasuk jemaah. Baik. Dulu dukun itu kelihatan. Apa? Pakai menyan, rumah yang menakutkan, ada keris yang bisa berdiri, itu macam-macam ya seperti. Sekarang dukunnya pakai peci putih. Dia jual berbagai macam ya. Ada seorang datang ke ustaz, kata dia, mau mengusir jin. Kata jinnya, aku mau pindah dari tempat ini asalkan kau potong dua ekor sapi. kemudian kau bagi-bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Kalau kita lihat syubhatnya jinnya, kau bagikan kepada fakir-fakir miskin. Tapi nyembelihnya buat siapa? Buat jin. Ya sudah sembelah, yang penting dia pergi, orang dagingnya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Di situ kadang-kadang kita ya tertipu dengan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan kesyirikan. Memohon kepada selain Allah, ya. Umpamanya kalau kita lihat di Jawa ada yang namanya larung laut. Sebelah kerbau, kemudian kepala kerbaunya di lemparkan ya, diusung. Subhanallah, saya melihat itu yang mengusung pakai topi haji, pakai kerudung perempuannya. Ya Allah, orang Islam seperti itu gak ngerti kalau itu syirik. Oh, saya ini sholat muslim, saya ini haji, saya gak mau berbuat syirik. Karena dia gak ngerti kalau memberikan sesembelihan kepada selain Allah adalah syirik, dan termasuk syirik besar. Kadangkala gunung, apa namanya, Gunung Merapi ya, mau meledak, kumpul orang-orang Islam, baca doa, potong sapi, kepala sapinya ditanam di bumi, kemudian ditanam, kata mereka untuk siapa? Untuk penunggunya. Yuk kita berdoa. Doanya baca Al-Fatihah. Antum bisa bayangkan siapa? Nah, saya membaca di sebuah majalah pesawat di Jawa Tengah. Memang Jawa Tengah mungkin kesyirikan di sana masih banyak ya. Orang-orang Islam memang kebanyakan Islam abangan. Jadi di bukit di situ ada tari-tarian. Mereka menari di bukit itu, ya tari-tarian katanya untuk mencari keridhaan. Ya untuk tolak bala lah mereka. Dulu tarian itu tarian memang warisan nenek moyang mereka. Sekarang tarian-tariannya kata disebutkan di situ bahwasanya ada pawangnya yang komat kamit baca macam-macam kemudian dicampur dengan bahasa Arab. Orang oh pakai bahasa Arabnya Islam. Subhanallah. Benar-benar kita itu harus berhati-hati sebagai seorang muslim. Mana yang syirik? Mana yang penghambaan kepada selain Allah? Mana yang memohon kepada selain Allah dan mana yang memohon hanya kepada Allah semata? Orang yang melakukan kesyirikan, dia akan kekal dan abadi di dalam api neraka. Kekal dan abadi. Berbeda dengan orang yang berzina. Berbeda dengan orang yang merampok. Berbeda dengan orang melakukan dosa-dosa besar selain syirik. Masih ada harapan Allah mengampuni dosa dia. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Jadi kalau orang itu mati dalam kondisi pernah berzina, belum bertobat, pernah berjudi, belum bertobat, pernah durhaka, belum bertobat, masih ada harapan untuk dikeluarkan dari api neraka nanti. Tapi kalau orang berbuat kesyirikan, enggak ada tuh. Khalidun mukhalladun fiha. Dia akan kekal dan abadi di dalamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syirik menggugurkan semua amalan. Semua. Ada amalan-amalan umpamanya riya, riya itu termasuk syirik kecil. Riya itu hanya menggugurkan amalan yang berdampingan dengan riya itu. Orang sholat riya, amalan apa yang gugur? Sholatnya. Tapi dia sedekah enggak riya, sedekahnya enggak gugur. Ada yang sedekahnya riya, sedekahnya gugur. Tapi kalau syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, maka akan gugur semua amalannya sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan. La in asyrakta la yahbathanna amalu, di surat Az-Zumar ayat 65. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat syirik, semua amalan mereka akan gugur, semua yang mereka lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apaan? Baik. Tinggal berapa menit waktu? Masih lama? Siap. Kemudian orang yang berbuat syirik tidak akan berbahagia di dunia ini. Tidak akan berbahagia di dunia ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan di sini. Ulaika lahumul amn, bagi mereka adalah keamanan. Keamanan di mana? Di dunia dan di akhirat. Kita ini di dunia yang dicari keamanannya. Kita ingin hidup tenteram. Kita ingin hidup damai. Kita ingin hidup sejahtera. Bagaimana caranya? Nah, tinggalkan kesyirikan. Tapi orang yang berbuat kesyirikan tidak akan pernah damai hidupnya. Kita lihat orang-orang Islam umpamanya yang mereka mencari pesugihan. Yang mencari pesugihan. Kemudian dimintai tumbal oleh setannya, oleh jinnya di situ. Dia akan senantiasa dalam kondisi takut. Takut senantiasa. Karena setan tidak akan pernah berhenti menakut-nakuti dia. Iblis, jin, dan semua. Jadi setan-setan yang terlaknat itu tidak akan pernah berhenti membuat dia takut. Ada orang berangkat ke dukun untuk mencari pesugihan dukunnya. Dikasih sama dukun itu bangkai ayam. Bangkai ayam disuruh tanam di depan pintu tokonya. Ditanam. Subhanallah. Rame tokonya. Berapa lama? Sebulan. Setelah sebulan harus kembali lagi. Minta lagi dia. Itulah penghambaan kepada jin. Yang akan membuat hidupnya sengsara karena dia terikat. Tapi orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahumul amn, bagi mereka keamanan di dunia dan akhirat. Wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kesyirikan akan menghalalkan darah seorang yang berbuat kesyirikan. Seorang mukmin yang berbuat kesyirikan, dia akan murtad, akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan menjadi halal darahnya. Tapi perlu diingat, berkaitan dengan urusan darah haram atau haram, darah itu halal atau haram, ini satu hal yang sangat sangat detail sekali pembahasannya. Karena ada orang mengakui orang ini berbuat syirik. Model sekarang yang terjadi umpamanya di Suriah. Di Suriah itu munculnya ISIS ini, subhanallah. Saya membaca ucapan-ucapan mereka ketika mereka mengkafirkan seluruh ulama Saudi. Jadi bagi mereka pemerintah Saudi adalah kafir. Kemudian ulama-ulama Saudi semuanya kafir. Tentara-tentara Saudi kafir. Jangan bicara Indonesia, jemaah. Kita ini bicara Saudi. Apa kata mereka? Halal darah. Ketika mereka mengatakan halal darahnya, mereka bom sana, mereka bom sini. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Nah, kalau kita katakan orang yang berbuat syirik, kita ingat mana kesyirikan itu. Jangan memiliki standar sendiri. Mengatakan bulan kafir, darahnya halal. Inti berangkat, inti bunuh dia. Subhanallah. Tidak seperti itu. Apalagi yang tidak kafir, yang tidak musyrik. Kita harus berhati-hati dalam urusan hal ini. Memang kita lihat Rasulullah SAW berjihad. Memerangi kaum musyrikin. Memerangi orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di situ jihad ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya mungkin yang perlu diperhatikan. Karena jangan membaca ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, qatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Ada seorang syekh ya memberikan ceramah kepada ada anak muda. Syekh, Allah berfirman qatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Kenapa kita tidak membunuh orang-orang musyrik? Kata Syekh Dalam. Allah mengatakan wa aqimus shalah. Dirikan salat. Ini kenapa enggak salat sekarang? Ya, salat kan ada syaratnya, saya kata dia. Harus wudu, harus apa, masuk waktu, sama. Ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Dan jihad yang benar adalah jihad yang dibawa rayatul imam, yang dibawa bendera imam, yang mereka benar-benar mengajarkan kebenaran, mengajak kepada la ilaha illallah. Jadi tauhid adalah yang akan menyelamatkan darah kita. yang akan membuat kita selamat di dunia ini dan di akhirat. Orang yang melakukan kesyirikan akan jadi halal darah dia. Seorang muslim pun seperti itu. Tapi urusan ini, urusan yang perlu diperhatikan dan perlu dipelajari. Dan kita kembalikan kepada para ulama, jangan asal-asalan mengeluarkan fatwa jihad, menghalalkan darah ulang. Bagaimana yang kita lihat tadi adanya ya, model-model ISIS. Yang kita lihat kalau ISIS itu subhanallah ya. Allahu a'lam, kita enggak tahu. Mereka yang dibunuh, kata mereka, membunuh orang Islam yang murtad itu lebih wajib daripada membunuh orang musyrik asli. Memang seperti itu yang mereka lakukan. Dan itu mereka lakukan. Kepada siapa saja yang tidak mau bergabung dengan mereka, halal darah. Mereka bunuh hal itu. Dan ini disebutkan dalam majalah-majalah mereka, dalam situs-situs mereka. Yang mereka mengatakan jangan menghukumi kita kecuali dari majalah-majalah kita dan dari situs-situs kita. Kalau omongan orang jangan. Na'udzubillah dari apa yang mereka lakukan. Itulah tentang bahaya kesyirikan yang dapat menggugurkan amalan kita. Menjadikan halalnya darah kita. Jadi kedalamnya harta kita nantinya. Yang akan membuat kita kekal dan abadi di dalam neraka. Maka kita harus berhati-hati dengan hal itu. Dan masih banyak lagi yang dapat menggugurkan amalan kita. Yang insya Allah mungkin akan dikaji pada kajian-kajian yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian kita bisa mengikuti yang hak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang bertanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Kalau berbicara tentang Majelis Ulama Indonesia, kita harus tahu bahwa Majelis Ulama Indonesia ini lemah sekali. Saya sempat ke Majelis Ulama Pusat bertemu dengan beberapa ketua Majelis Ulama pada waktu itu. Saya tanya, Majelis Ulama ini hidupnya dari mana? Karena kebetulan waktu saya nulis disertasi itu berkaitan dengan peran lembaga Islam dalam membendung pemurtadan. Majelis Ulama punya peran, tapi lemah sekali saya tanya itu. Kata dia, Ustaz, kita ini cuma dapat dana itu setahun waktu itu dia katakan 2 miliar, kalau nggak salah. Cuma itu. Lalu kata dia, ketua-ketuanya ini punya perkumpulan, pertemuan hanya seminggu sekali. Kalau nggak salah hari Selasa dia cerita kepada waktu itu. Itu cuma dikasih duit 200 ribu, Ustaz. Buat taksinya nggak cukup. 200 ribu dikasih. Jadi kita benar-benar tidak bisa memikirkan umat. Karena tuh kebanyakan ketua-ketuanya adalah ketua pesantren. Ya. Mereka harus urus pesantrennya. Jadi kelemahan majelis ulama itu mungkin tidak bisa memikirkan masalah umat yang banyak. Dan kita selalu menunggu bola. Majelis ulama menunggu bola. Kalau ada pelaporan dari masyarakat, ya, mereka datang ke sana, baru mereka akan bertindak. Kalau tidak ada pelaporan dari masyarakat, ya semuanya sibuk masing-masing. Maka kita harus mendukung majelis ulama dan kita harus doakan mereka juga. Semoga mereka bisa lebih fokuslah dalam memikirkan masalah-masalah umat ini. Karena tadi dikatakan banyak permasalahan yang belum diangkat oleh majelis ulama. Tapi masalah yang hangat-hangat biasanya itu yang diangkat, yang ada pelaporan. Kalau nggak ada pelaporan biasanya mereka diam. Contoh dulu masalah Lady Gaga. Ketika Lady Gaga ribut orang, mana fatwa majelis ulama pada waktu itu? Terlambat. Tapi karena dukungan dari masyarakat mereka minta majelis ulama mengeluarkan fatwa, baru mengeluarkan fatwa pada waktu itu. Tapi kalau kita melihat Lady Gaga dan ada mungkin tontonan-tontonan yang mirip Lady Gaga di Indonesia, banyak sebenarnya. Tapi ketika itu dilarang cuma Lady Gaga. Terus bagaimana dengan yang lain yang ada di negeri kita? Karena ini juga berkaitan dengan yang ada di mana? Pertanyaan tertulis di sini. Kemudian berkaitan dengan mungkin tadi BPJS sendiri yang dikatakannya. Dan alhamdulillah kalau majelis ulama itu mau mengkaji hal itu. Itu adalah satu langkah maju majelis ulama. Sebagaimana juga dulu sebelum adanya bank-bank syariat kita lihat. Semua bank konvensional. Nggak ada bank syariat. Kemudian setelah muncul fatwa dari MUI ya. Kemudian baru mulai diperbaiki kembali. Alhamdulillah berkaitan dengan BPJS. Memang kalau kita lihat di negeri kita ada pengelolaan sumber daya alam yang sangat kurang sekali di sini. Itu mungkin kelemahan bangsa kita ya. Setelah kita dijajah bertahun-tahun, kemudian datang pemerintahan yang selanjutnya. Sampai hari ini, kita mungkin ada permasalahan di pengelolaan negeri kita sendiri. Sehingga kalau kita lihat pegawai negeri hidup dari mana? Hidup dari pajak kemungkinan. Mereka makannya dari rakyat. Mereka makannya dari rakyat seperti itu. Padahal kita nanti akan minta kepada para majelis ulama untuk membahas tentang masalah pajak umumnya ke depan ya. Supaya memberikan pencerahan kepada umat Islam di negeri ini. Karena kita tahu mayoritas penduduk negerinya adalah Muslim. Yang kita perlu mereka untuk mengkaji masalah-masalah besar seperti itu. Kalau di negeri Arab Saudi, subhanallah. Di negeri Arab Saudi itu, kalau kita bicara pajak umpamanya, pajak mobil. Mobil di situ tiap tahun itu kena, kalau mereka katakan memang beribah ya. Mungkin untuk penggunaan jalan atau apa, 50 real. Satu tahun. Mau mobil mewah apapun, 50 real ini 150 ribu. Jadi sekedar uang administrasi untuk itu setahun mereka sebelum. Sedangkan di tempat kita kan, Masya Allah, pajaknya terlalu mahal sekali. Kemudian dengan seperti itu pun ternyata belum bisa mengcover tadi yang kita lihat. Di sana di Arab Saudi, kesehatan itu nggak pakai apa-apa. Orang datang, mau orang Indonesia, mau orang Arab, bawa kartu penduduk atau kartu izin tinggal masuk ke rumah sakit, masuk. Nggak ada ngurus apa? Ngurus administrasi, nggak aja pakai kartu itu saja, masuk. Langsung masuk, nggak ada kartu miskin, kartu apa, siapa saja. Jemaah-jemaah haji atau jemaah umroh dari manapun mereka datang, kalau mereka datang ke Saudi, cuci darah mereka gratis, mau opname 1 bulan gratis. Dari mana hidupnya? Pengelolaan daya alam mereka. Masya Allah mereka seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang mungkin di situ yang kita perlu perhatikan. Dan mudah-mudahan ke depan ya, pemerintah kita akan lebih baik lagi. Dan setiap tahun saya lihat memang ada perbaikan-perbaikan ke depan dan mudah-mudahan di pemerintahan presiden kita sekarang Bapak Jokowi dan JK Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua dan kepada jajarannya sehingga bisa lebih baik lagi. Kalau dikatakan bahwa BPJS itu tidak syar'i mereka mengatakan, itu bukan semerta-merta mereka katakan tidak. Mereka itu melalui majelis fatwa, terus mereka berkumpul. Lalu mereka melihat ini ada sesuatu yang bermasalah di situ. Mereka keluarkan di situ. Karena kita lihat juga BPJS ini, kalau dikatakan untuk fakir miskin, tidak. Orang kaya pun BPJS. Iya, apapun orang kaya bisa pilih kelas 1, kelas apa mereka. Maka di situ ada hal-hal yang memang, sekali lagi kalau menurut saya tindakan majelis ulama ini perlu didukung dan kita doakan mudah-mudahan ke depan permasalahan-permasalahan lainnya juga dibahas di situ. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi juga. Dikatakan rusaknya moral bangsa. Rusaknya moral bangsa. Betul, jemaah. Janganlah, jangan bilang bangsa. Sebagian. Kalau orang mengatakan halakan nas, orang itu sudah rusak semuanya, maka dia yang paling rusak. Itu kata Rasulullah SAW. Jangan merasakan semuanya rusak. Enggak. Sebagian, mungkin mau dikatakan, ya sebagian besar kita katakan, memang itu kita sangat, ya sangat prihatin. Pendidikan di Indonesia, seharusnya pendidikan ini melahirkan orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang berkarakter mulia. Dan kita lihat ternyata setelah puluhan tahun orang sekolah berakhir di penjara. Untuk melihat sekarang gubernur-gubernur, bupati-bupati, kemana akhirnya? Ke penjara. Ini sekolah selama 14 tahun ngapain gitu? Kalau akhirnya harus masuk penjara gitu. Ternyata orang-orang pintar tidak memiliki karakter ya, sebagian kita katakan tidak berkarakter, walaupun kita lihat Indonesia ingin memajukan pendidikan berkarakter. Tapi itu bermasalah sampai saat ini. Karena tidak adanya dukungan dari semua sisi. Media tidak mendukung. Ini pertanyaannya. Merajalela acara tontonan hiburan. Musik, film di stasiun TV swasta yang mengumbar aurat. Mengapa tokoh-tokoh agama, terutama pihak Islam, mungkin MUI membiarkan tidak melarangnya. Mohon tanggapan tersebut. Subhanallah. Kalau saya lihat sebenarnya mereka mengharamkan. Tapi fatwa MUI itu tidak mengikat. Fatwa mereka tidak mengikat. Dalam artian ya media punya media. Kita sebenarnya yang bisa mengontrol media itu. Kita nih. Sebagaimana bank syariat kenapa muncul sekarang? Karena umat yang menuntut. Karena kita ngerti riba itu haram. Lalu kita menuntut, gak mau bank konvensional. Walaupun bank syariat kita mungkin masih belum juga sempurna. Masih dalam rangka mereka ingin memperbaiki. Tapi kenapa dirubah syariat? Karena ada tuntutan dari masyarakat. Kalau moral kebanyakan orang itu rusak, media ini benar-benar biang. Nggak bisa dipungkir. Na'udzubillah ya. Saya kadang-kadang melihat, biasanya nonton TV kita nih, kalau di airport. Sambil nunggu, lihat tontonan-tontonan yang na'udzubillah. Saya sempat melihat, ada seorang artis di acara itu meluk pulang. Anak tanya, ini istrinya katanya. Bukan, fan-nya. Ya Allah, anak-anak. Dipeluk-peluk gitu, dilihat oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Oleh tontonan masyarakat umum. Apa yang dilihat? Oh, kalau seperti ini, bagus kalau gitu kayaknya. Nah, udzubillah min dzalik. Jadi, kalau kita melihat ya memang ulama harus bergerak. Karena kemungkaran itu tidak akan merajalela kecuali tatkala para ulama diam. Tatkala mereka sibuk dengan dunia, mereka tidak lagi berdakwah, tidak menyampaikan kepada umat. Ya. Siapa yang tidak atau siapa yang meragukan keharuman orang-orang yang joget-joget dan mungkin dengan auratnya? Siapa yang meragukan hal itu? Yang mengherankan dan kadangkala orang pulang haji atau orang punya hajat di Jawa, saya ngomong di sini, itu nanggap dangdutan. Iya. Dengan pakaian yang seperti itu, mereka nanggep. Dan ketika saya lihat anak-anak kecil yang nonton, di barisan depan tuh anak-anak kecil. Saya lihat, subhanallah, mana ustadznya, mana kiainya, mana alim ulama-nya, kemana mereka semua. Terkadang mereka diam. Terkadang mereka diam. Maka kalau kita lihat, ya kewajiban kita bersama untuk menjaga bangsa ini. Menjaga negeri ini, kita perlu menciptakan kader-kader yang mengenal la ilaha illallah, yang mereka bisa mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan di Indonesia ini. Itu yang kita harapkan nanti. Tapi kadang-kadang orang berpikir, gimana ustaz? Kata dia, tuh guru ngaji dibayar 200 ribu untuk memperbaiki akhlak anak kita. artis dibayar 200 juta Ustaz untuk merusak akhlak dan moral anak-anak kita. Gimana bakal bisa yang seperti itu? Yang kita melihat itu realita yang enggak bisa kita pungkiri ya. Bagaimana mereka dibayar mahal sedangkan guru ngaji kita Masya Allah. Kadang-kadang kita nih mau daftarin anak kita sekolah ke sekolah agama. Umpamanya ngaji TPA bayarnya di sini berapa bayarnya masukin TPA aja. 200. 260.000. Kata, mahal banget kata dia. 60.000. Ketika dia masukkan anaknya ke SD favorit, bayarnya 1 juta. Tenang kata dia. Favorit ini Ustaz. Mahal memang. Kalau yang ini, Quran dibilang enggak favorit sama dia. Subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang orang memanggil guru privat anaknya matematika 1 juta setengah. Dibayar tuh guru. Manggil guru ngaji, kasih 100.000. Alhamdulillah barokah. Mau gimana? Nah itulah, kita kalau memang benar-benar memperbaiki bangsa kita ini, gak hanya bicara pemimpin, gak hanya bicara ulama, gak hanya bicara yang di atas, bicara yang di bawah. Karena itu pemimpin asalnya dari mana? Dari bawah. Ulama-ulama dari mana asalnya? Dari bawah. Maka sekali lagi kalau dikatakan mungkin ada ulama-ulama yang kurang perhatiannya, mungkin ada sebagian di antara mereka, memang dulu jamaah pesantren-pesantren itu bengkel. Pesantren-pesantren itu dulu tempatnya anak-anak nakal. Jadi kalau anaknya nakal, apa kata bapaknya? Saya pondokkan. Akhirnya kumpul di pesantren anak-anak bandel semuanya. Pokoknya yang nakal dipondokkan. Ya, subhanallah. Kalau pinter, kalau pinter kok jadi dokter. Kalau penurut jadi dokter. Kalau nakal jadi ulama. Allah. Ini benar-benar harus diperbaiki. Jamaah harus diperbaiki ya. Dan alhamdulillah saya lihat sekarang kajian-kajian Islam sudah ramai ya. Orang-orang sudah mulai ngerti. Dan media-media Islam juga alhamdulillah. Media-media dakwah sudah banyak. Tinggal sekarang kita nih. Bagaimana kita memilih. Bagaimana kita mengontrol keluarga kita. Disitulah kita dapat menegakkan insyaAllah syariat Allah dari diri kita. Dari rumah kita, masyarakat kita insyaAllah nanti akan berjalan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Silahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengukur asal keberhasilan dakwah untuk di negeri yang mayoritas Islam ini, kita masih dibimbing atau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin dari negara. Padahal Al-Quran kan penolakan lah yang asing. Jadi ini kan penolakan hampirul na'udhu muslim. Ini saya akan kembali dari singgung pertama menyebut masalah negeri Islam. Yang kedua mungkin dari kita semua ini memiliki peran untuk mengingatkan umat agar ini awliya pemimpin ini yang betul mengajari kita. Saat ini kita melihat ukuran standar mereka ini saja. Syariat-syariat itu banyak yang mulai menjalankan yang memimpinnya. Apa ini akan menyebar ke seluruh Indonesia? Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Pak. Mohon jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Itu memang fenomena yang membuat kita bingung. Di Jakarta jumlah umat Islamnya berapa persen sih? Banyak sekali mereka. Tapi Islam di mana mereka? Hah? Islam yang enggak sholat, yang Islam yang minum-minuman ya. Subhanallah. Seperti itulah munculnya pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu karena kitanya. Kalau kita berbicara umpamanya di Jakarta yang sholat cuma 20%. Yang enggak sholat 80%. Atau kita katakan janganlah, terlalu banyak lah. Yang sholat 40%, yang enggak sholat 60%. Kira-kira pemimpinnya yang 60% apa yang 40%? Yang 60%. Apalagi kita lihat sistem di Indonesia ini pemilu. Banyak-banyakan suara. Dan kebanyakan orang itu orang sholat apa enggak sholat? Ya boleh. Kalau kita lihat subhanallah, realita yang terjadi sebenarnya, kalau kita lihat bagaimana da'i-da'i itu memahamkan orang Islam dengan Islamnya. Ketika mereka paham dengan Islamnya, dia akan tahu pemimpin mana yang akan dia pilih. Insya Allah dia akan tahu sendiri. Kalau orang Islamnya udah sholat, dia akan cari pemimpin yang sholat paling tidak. Tapi kalau dia umpamanya pemain judi. Pemain judi umpamanya dia lihat, pemimpinnya ini akan melarang judi. Anda gak mau pilih lah. Karena pemimpinnya akan melarang judi. Dia akan memilih yang sesuai dengan dia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaktubun. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat orang-orang yang zalim atas perbuatan dosa mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang kezaliman ini, jangan bicara pemimpin yang di atas yang memang sudah banyak yang korupsi ya. Kita lihat seperti itu. Orang-orang itu ketika pemilu mereka dikasih uang 50 ribu. Milik dia. Sampai di Jember itu dulu waktu pemilihan ya, yang sebelumnya ada istilah tongkat. Tongkat itu bahasa Madura. Pilih nomor setong, seket. Nanti pilih nomor satu dapat seket, dapat 50 ribu. Orang-orang itu gak kenal sama pulan, sama pulan. Dia gak pernah tahu. Dikasih duit, ya alhamdulillah. Orang anak milih yang mana, anak gak ngerti sama pulan. Jadi kebanyakan orang itu kalau kita lihat gak ikut-ikut tentang masalah pemilu ini gak ngurusin mereka. Orang-orang awam. Jangan masalah pemilu, dia berpikir Ustaz, anak kok mikirin pemilu, makan aja susah. Ustaz. Jadi sekarang bagaimana peran dai ini memahamkan Islam. Ketika orang Islamnya ngerti dengan Islam, oh Islam itu seperti ini, dia sholat, dia zakat, dia menjaga syariat Allah. Insya Allah pemimpinnya akan seperti itu. Seorang syekh di kelas pernah ditanya, Syekh, kita punya pemimpin di Sudan pada waktu. Pemimpin itu boleh melakukan kemaksiatan apa namanya? Ya melegalkan hal-hal yang haram lah seperti itu. Akhirnya ditanya sama syekhnya, kalau pemimpinnya nutup hal-hal yang haram itu, bagaimana masyarakat? Masyarakat akan demo, karena masyarakatnya suka sama yang haram itu. Jadi kata syekh, pemimpinnya ikut rakyat apa rakyatnya ikut pemimpinnya? Ya pemimpinnya ikut kemauan rakyat, betul siapa? Bagaimana kita? Pemimpin itu dari kita sebenarnya. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Anak-anak kita bagaimana dia mengenal la ilaha illallah. Antum lihat, mahasiswa. Mahasiswa ini adalah mungkin tulang punggung negeri kita masa depan. Antum lihat kemudian di kota-kota yang penuh mahasiswa. Tahun 90-an ya, atau sampai 2000-an saya membaca berita 93%. Apa 97 perempuan-perempuan di fakultas-fakultas itu udah gak terawat. Mereka hidup di kos-kosan. Gak ada orang tuanya. Gak ada bapaknya. Gak pernah tahu bapaknya kapan tuh anak keluar, kapan anak itu pulang. Udah dibuang di sana tuh anaknya. Sama dia. Tuh yang bakal miskin nantinya seperti itu. Mereka yang bakal duduk di sana. Kalau ternyata yang bakal memimpin memang seperti itu ketika mereka kuliah. Bagaimana telah memimpin depan? Maka yang perlu dilakukan tadi peran ulama, peran dai, bagaimana memaham kepada umat tentang Islam yang benar, menjauhi dari pergaulan pergaulan bebas. Tapi kita di sini perang ya mas, artinya perang ini perang propaganda. Iblis tidak pernah absen, iblis tidak pernah absen dalam peperangan ini. Dia dengan medianya, dia dengan ya dai-dainya. Kita lihat bagaimana munculnya Islam liberal umpamanya, muncul Islam liberal. Kemana mereka masuknya? Ke kampus-kampus. Harapan kita umpamanya universitas-universitas Islam membutuhkan ulama-ulama. Ternyata mereka sudah, ya harapan kita sangat tipis sekali dengan mereka. Tapi saya mendukung bahwa bagaimana perang ulama, perang da'i ya. Dan berdakwah juga bukan hanya di kota. Di kampung-kampung, di desa-desa yang orang desa itu mungkin gak pernah nonton TV. Kadang-kala dakwah kita belum sampai ke tempat sana. Kebanyakan da'i-da'i itu ngantong di kota. Di kota-kota besar. Karena kalau dakwah di kampung kadang-kadang gak ada fulusnya. Kadang-kadang memang dakwah di sana subhanallah. Makanya harapan kita yang punya rezeki yang hidup di kota. Ya berusaha untuk mengkoordinasi bagaimana da'i-da'i yang di desa itu. Karena mereka alhamdulillah masih fresh ya. mereka bisa diperbaiki insyaallah. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan tertulis. Ustaz, saya ada tetangga haji, cuman masih melakukan kesyirikan. Ketika saya memberi buku tentang bahaya syirik, dia mencela saya. Bagaimana cara kita menanggapi ini? Sedang sang haji kan mengerti atau banyak ilmunya, namun masih melakukan kesyirikan. Subhanallah. Banyak di antara kita yang berangkat haji itu bukan karena ilmu, tapi karena punya duit. Bahkan yang punya ilmu banyak yang belum haji. Betul. Kalau kita lihat kebanyakan yang haji, antum melihat ustaz apa orang kaya? Orang-orang tulus yang berangkat haji itu. Karena memang kewajiban itu untuk yang mampu. Yang jadi masalah, mereka berangkat haji tanpa ilmu. Berangkat ke sana, mereka melakukan tindakan-tindakan yang mereka gak tahu. Kadang-kadang hajinya apa katanya di sana. Nanti kalau ustaznya subhanallah, seperti ketika talbiyah, labbaik Allahumma labbaik di mobil, talbiyah nih, mutawifnya, semua satu bus talbiyah, mutawifnya tidur, semuanya tidur. Ya udah, berhenti talbiyah. Karena dia gak tahu dengan apa itu ibadah haji. Maka kalau dikatakan tadi mungkin dia lebih ngerti, ingat tugas seorang muslim itu, watawasaw bilhaqi, watawasaw bisabr. Dia berdakwah kepada kebenaran, mengajak kepada kebenaran dengan cara yang santun, memberikan wasiat. Watawasau bisabar. Orang yang mengajak kepada kebenaran harus sabar. Harus sabar. Maka nasihat saya kepada orang ini, sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa tahun di Mekah berdakwah? 13 tahun. Berhasil di Mekah berdakwah. Diusir dari Mekah, keluar dari Mekah. Tapi 13 tahun beliau berdakwah, mendakwahin kepada pamannya, kepada keluarganya. Maka antum yang punya tetangga seperti ini, terus berdakwah ya, kemudian kesantunan kita, mudah-mudahan dengan mendoakan dia juga, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Wallahu a'lam. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan langsung? Enggak ada, anda bacakan yang tertulis ini. Anak saya meninggal di Denpasar dan dikubur di Denpasar. Sekarang kontrak makamnya sudah habis dan tidak boleh diperpanjang lagi. Jasadnya ditumpuk jadi satu. Menurut Ustaz, apakah jasad anak harus dipindah ke Jawa apa dimakamkan saja ditumpuk? Makasih Ustaz. Barakallahu fikum ya. Kalau berbicara tentang kontrak makam, ternyata bukan cuma rumah yang kontrak. Saya dulu berpikir, saya pernah mengisi kajian, rumahku masih ngontrak. Ternyata ada sekarang kuburanku juga ngontrak. Jadi, urusan ngontrak gak ada masalah. Ngontrak itu sebenarnya ngontrak bukan kuburannya. Ngontrak supaya tidak ditumpuk. Itu kan. Tapi tetap anak kita dimakamkan di situ, gak dipindah sebenarnya. Bukan kalau habis kontraknya dibuang ke sampah, dikeluarin, gitu kan. Enggak seperti itu. Itu tidak ada masalah. Karena di masa Rasulullah SAW, juga kita melihat para sahabat ketika perang Uhud dimakamkan di satu makam itu banyak. Banyak sahabat, tidak satu. Jadi satu makam isinya beberapa orang. Kemudian sampai hari ini di Baqi itu semuanya ditumpuk. Kecuali makam-makam para sahabat ya. Kalau orang meninggal di sana, karena kuburannya nggak mungkin diperluas waktu itu sudah. Maka kalau ada jenazah itu umpamanya setelah berapa tahun, kadang-kala 2 tahun, tergantung tanahnya. Ada tanah-tanah itu yang makan tulang. Jadi tulang itu habis. Tapi ada tanah-tanah yang tulang itu tidak habis. Mereka biasanya menggali kembali, kemudian jasad kalau masih ada tulang-tulangnya dibungkus kain dimasukkan ke dalam. Kemudian model makamnya di sana itu pakai lahat. Bukan syak. Lahat itu ada lubang di arah kiblat ya. Dilobangin terus dimasukin ke sana. Jadi kalau ini sudah habis, ditumpuk lagi enggak ada masalah. Tapi usahakan yang ditumpuk dengan anak kita adalah orang soleh. Kita bisa menjaminkan hal itu, insyaallah itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, apa hendak dikata, enggak perlu dipindah jasad anaknya, enggak perlu dipindah. Dan mungkin kita perlu memiliki kuburan yang banyak. Karena kita bisa bayangkan, satu orang punya rumah luasnya 1 hektar. Buat apa tuh 1 hektar? Tidurnya di ranjang berapa kali berapa? 10 kali 10? Enggak. Seperanjangnya kecil begitu. Kita berusaha untuk, dan kalau bisa beli kuburan di pinggir jalan besar. Di pinggir jalan besar. Biar ingat mati. Karena memang kalau di barat itu, ya ini udah terakhir ini. Kemarin bagaimana kita kaji kemarin, bahwasanya tata kota di barat itu memang berusaha untuk menjadikan kehidupan mereka materialis. Jadi orang-orang tidak ingat bahwasanya dia akan mati. Penggusuran kuburan-kuburan di Jawa terjadi, karena memang kadang-kala kiblat-kiblat kita ke barat ya. Jadi kuburan-kuburan di pinggir kota ya atau di dalam kota itu digusur, diganti mal-mal. Jangan sebenarnya. Disitulah orang bisa ingat mati. Disitulah moral bangsa ini bisa lebih baik. Orang-orang yang koruptor umpamanya, ketika mereka lewat depan kuburan, pakai mobil mewah lewat depan kuburan, lu mana mati nanti dikirim ke sini, kata dia. Mobil anak-anak akan tinggal. Tapi sekarang kuburan gimana? Masuk gang-gang. Orang itu nggak pernah lihat kuburan. Lupa dengan kematian. Maka inilah terapi. Terapi karakter kita, terapi moral kita, terapi ibadah kita dengan adanya kuburan di pinggiran-pinggiran kota. Maka boleh nggak kita beli tanah di kuburan, beli tanah pinggiran kota bikin kuburan jadi? Ntar nggak dapat izin lagi. Kan? Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang mati syahid tidak dihisab amalnya yang telah lalu? Bagaimana dengan seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya? Bagaimana juga dengan orang yang mati karena menyelamatkan hartanya dari serangan orang jahat? Baik. Jadi memang asyahid, orang yang mati syahid itu dia cukup kilatan pedang itu menakutkan dia, sehingga ketika di hari kiamat hisab bagi dia itu cuma arat nantinya. Dia tetap akan ditampakkan amalan-amalannya. Terus bagaimana seorang ibu yang melahirkan anaknya, atau seorang yang mati karena menyelamatkan hartanya dari serangan orang-orang jahat? Mungkin mereka akan mendapatkan hukum ya, hukum orang yang mati syahid. Tapi masalah hisab di sana, wallahu a'lam, ana nggak tahu tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Antum sudah dapat tes semuanya, cuman. Nah, gahwa, masya Allah. Kalau yang saya sampaikan itu benar dari Allah, kalau ada yang salah, mohon maaf. Kalau mungkin di pertanyaan-pertanyaan yang kurang pas jawabannya, saya mohon maaf. Mungkin saya tanyakan kepada ustaz yang lain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.